Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Jika memang kau tidak juga mau menuruti kehendakku, aku akan memberikan hajaran untukmu, Paman Ranggis. Jangan patahkan tanganku. Aku menyerah. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan aku, anak muda. Begitu lebih baik. Nah, pergi. Tinggalkan tempat ini jauh-jauh. Cepat. Baik, anak muda. Mari, Garung. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Iwan Dahlan sebagai Kirangkis, Jimmy sebagai Ki Garung, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, di sekitar persembunyian Raden Purbaya dan Cempaka telah hadir dua orang laki-laki bercambang dan berkumis lebat. Raden Purbaya yang khawatir kehadiran mereka akan mengganggu Cempaka berusaha memancingnya menjauhi persembunyiannya. Mereka sudah melihatku. Aku harus berlari hingga ke pinggir sungai kecil di sebelah timur persembunyianku. Cepat, Garung! Yeah. Jangan sampai anak itu lolos dari tangan kita! Jangan khawatir, Kakang Rangkis. Aku akan berhasil meringkusnya. Cukup jauh sudah. Aku akan menunggunya di sini. Oi! Kalian mencari siapa ke sana? Benar! Aku menunggu kalian di sini. Hei, siapakah kau ini, anak muda? Hah? Mengapa kau bermain-main di sekitar tempat ini? Aku sedang mencari makan, menunggu orang-orang yang dapat memberikan aku sesuatu, rela atau tidak rela. Mundur, Galung. Ah, Kakang Rangkis, anak muda ini agaknya sedang mempermainkan kita. Iya, aku mengerti. Aku masih mencium bau pupuk bawang dari tubuhnya. Eh, siapakah kau ini sebenarnya? Aku melihat kau sengaja mempermainkan kami. Apakah kau mengerti siapa kami ini berdua? Sudah jelas, aku tahu. Kalian berdua adalah begal-begal rendah. Dan aku datang ke sini adalah untuk mengambil daerah ini. Tinggalkan jauh-jauh tempat ini, dan aku akan mengampuni jiwa kalian. Garung, tangkap anak itu, dan kita akan mencoba memaksanya bicara. Baik, Kakak. Sayang sekali anak muda. Sebenarnya aku lebih suka membelah tubuhmu dengan pedangku ini. Tapi tidak apa. Aku justru mengharapkan kau kelak akan berkeras kepala hingga aku dapat mencabut sebagian rambutmu itu, ha? Garuk, aku menyuruhmu menangkapnya, bukan untuk berbicara. Iya kakang, baik kakang, baik. Hop, lihat. Hiya. Kau lucu sekali paman Garung. Gerakanmu lincah seperti seekor kucing. Tapi yang kau tangkap hanyalah semak rumput itu. Kurang ajar. Laki-laki bertubuh kurus dan kecil itu menyerang Raden Purbaya dengan gerakan yang sangat cepat. Tetapi setiap kali tangannya mencengkram, selalu tempat kosong yang ditemui. Raden Purbaya menggelak, merunduk, dan berpindah tempat hanya sekejap sebelum serangan-serangan dan cengkraman itu tiba. Hei, jaga pantatmu, Paman Garung. Bagaimana? Bagaimana, Paman Garung? Setan, kau, aku belah dadamu itu. Iya. Tunggu, masukkan kembali pedangmu itu, Garung. Tapi kakang, kakang, tapi masukkan kataku. Baik kakang. Jangan jumawa dan besar kepala anak muda. Berhati-hatilah kau sudah berbuat terlampau jauh. Kau telah bertindak berlebihan. Tapi aku maklum. Mungkin semua itu kau lakukan karena kau belum mengenal dengan baik siapakah kami ini. Baiklah. Aku akan meringankan hukumanmu. Menyerahlah sebelum aku menggerakkan tanganku ini. Aku hanya ingin memberikan peringatan padamu. Jika kau mau pergi ke arah timur sana dan membiarkan darah ini menjadi milik kami, maka kau akan kumaafkan. Jiwamu akan kuampuni. Benar. Agaknya kau memang harus diberikan hajaran yang khusus. Aku pun agaknya tidak dapat lagi menahan diriku. Bersiaplah anak muda. Kirangkis menyerang Raden Purbaya dengan pukulan-pukulannya yang mantap dan sukar untuk diduga. Pukulan-pukulannya yang membawa angin deras bagaikan hujan mengurung Raden Purbaya. Akan tetapi Kirangkis, salah seorang dari kelompok begal yang disegani di wilayah tersebut, telah menumbuk karang. Raden Purbaya adalah seorang anak muda pilihan yang memiliki kepandaian jauh di atasnya. Bagaimana Paman Rangkis? Apakah kau bersedia untuk mundur dan meninggalkan wilayah ini? Lepaskan! Lepaskan tanganku ini, anak muda! Marilah kita bertempur dengan senjata! Aku berikan peringatan padamu, Paman Rangkis. Jika tidak, aku akan mematahkan tanganmu. Garung! Sikat dan belah punggung anak muda ini. Baik, kakan. Lius! Baiklah. Jika memang kau tidak juga mau menuruti kehendakku, aku akan memberikan hajaran untukmu, Paman Rangkis. Jangan patahkan tanganku. Aku menyerah. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan aku, anak muda. Aduh. Begitu lebih baik. Nah, pergi. Tinggalkan tempat ini jauh-jauh. Cepat. Baik, anak muda. Mari, Garung. Kita tidak bisa membiarkan hal ini demikian saja. Ayo, kita berputar ke arah selatan. Aku harus menemui guruku. dan juga kawan-kawan lainnya. Ayo, Garung. Baik, Kakang. Hei, di mana adik Purbaya? Mengapa dia tidak ada di gua ini? Adik Purbaya? Adik Purbaya? Hari sudah sore. Sebentar lagi malam akan tiba. Apakah dia sedang keluar mencari sesuatu untuk dimakan dan juga... Oh, kau sudah terjaga dari semedimu. Iya, baru saja. Dan aku mencarimu. Tapi memang tidak salah dugaanku. Kau pasti mencari makanan dan juga kayu-kayu untuk perapian. Benar, ini. Kau lihatlah. Bukankah cukup gemuk kelinci ini? Cukup untuk kita berdua, kan? Iya, biarlah aku yang menguliti dan kau membuat perapiannya. Ini, bagaimana dengan keadaan luka di punggung muka? Masih terasa sakit, tapi tidak terlalu mengganggu. Ayo, buatlah perapian. Aku akan selesai menguliti kelinci ini dalam waktu yang tidak lama. Baiklah, Kak. Kita akan beristirahat beberapa saat. Dan setelah itu, membicarakan masalah jurus berpasangan itu. Tapi, kita hanya sekedar membicarakannya. Hari ini dan juga besok, kita belum akan berlatih. Mungkin lusa kita akan berlatih. Tapi kurasa, jika hanya sekedar berlatih, besok aku kira aku sanggup. Luka Kacempaka harus segera sembuh. Aku tidak ingin terjadi lagi masalah. Iya, terserah kaulah adik Purbaya. Sudahlah, jangan terus mengajak bicara. Aku akan menguliti kelinci ini di mata air itu. Baiklah, berhati-hatilah, Kak. Ketika malam mulai menjelang, kedua remaja dari Karang Sedana itu duduk di pinggiran perapian, menikmati hidangan malam mereka. Mereka duduk di mulut gua yang tidak terlalu besar sambil memasang telinga dan mempertajam kewaspadaan. Setelah mereka menghabiskan daging kelinci itu, sebaiknya kita masuk saja ke dalam gua. Di luar sini, perapian akan mengundang datangnya orang. Baiklah, kita masuk ke dalam. Kau tunggulah di sini. Aku akan memindahkan perapian ini dahulu ke dalam sana. Ayolah, aku bantu. Apakah kau masih ingat beberapa kali peristiwa aneh yang kerap terjadi pada diri kita? Maksud Kacempaka, apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan halus, kekuatan aneh yang katanya bersemayam di dalam tubuh kita? Iya, kekuatan itu. Mengapakah kekuatan itu tidak hadir kemarin? Mengapa kita tidak dapat menguasai kekuatan itu sekehendak hati kita? Aku masih mengingat kata-kata dari kakek. Dan kakek mendapatkannya dari Eyang Kaliman. Kita harus bertapa. Ya, aku masih mengingatnya. Bertapa. Bertapa. Ya, bertapa. Lebih banyak melakukannya. Mengasingkan diri, walaupun tidak harus ke tempat-tempat yang terpencil. Oh, iya. Kakek mengatakannya, kita dapat melakukannya, sekalipun itu di bilik istana. Tapi kita tidak pernah melakukannya. Aku telah mencobanya, Kak. Aku telah mencobanya. Tapi aku tidak dapat melakukannya. aku tidak dapat memusatkan perhatianku pada Hyang Agung. Pikiranku beberapa tahun terakhir ini kacau. Kacau sekali. Mungkin itu semua adalah salahku. Tidak, Kak. Bukan salah Kak Cempaka. Kita memang telah dihadapkan oleh keadaan seperti itu. Kak Cempaka tidak bersalah. Jika saja kakek dapat sembuh dan sehat seperti sedia kala, tentu ia dapat banyak memberikan petunjuk pada kita. Sekarang, marilah kita bicarakan tentang jurus serangan berpasangan yang pernah kita latih itu. Baiklah, Kak. Sementara itu, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna tiba di tempat mana mereka kehilangan Raden Sanjaya. Mereka mencari kembali di setiap sudut tempat itu sampai akhirnya. Adi Wulan, aku akan mencoba mencari ke timur sana. Aku curiga mereka bersembunyi di bukit-bukit batu itu. Mereka? Iya, mereka. Raden Purubaya dan Cepaka. Kita sudah tidak mempunyai pilihan lagi. Satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh untuk menelusuri hilangnya Raden Sanjaya adalah melalui kedua anak itu. Ayolah, Wulan. Kita tidak mempunyai waktu lagi. Baiklah, Kakang. Mari. Kita harus menemunya segera, sebelum hari menjadi gelap. Kau berputar sedikit ke sana, Wulan. Aku akan terus mencarinya ke sana. Baiklah, Kakang. Aneh sekali. Kemana hilangnya Raden Sanjaya? Darahnya serasa terkesiap naik ke kepala. Beberapa tindak gadis murid dari Resi Wanayasa itu mundur beberapa tindak. Di hadapannya secara tiba-tiba jatuh sesosok tubuh. Sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik. Oh, adik Sanjaya. Oh, Kakang! Kakang! Aku telah menemukannya! Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian dengan Raden Purbaya dan Raden Sanjaya? Dan bagaimanakah dengan kisah Anting Wulan dan Sakapalwaguna di sepanjang perjalanan menuju Gunung Wukir? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14 Pertarungan Dua Putra Mahkota yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propot bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa.